kula tanggelet nggih Bu nggih. Kinten-kinten ngeten iki rupane ganteng apa elek Bu? Hei, aja fitnah sampean. Lho, sing jujur, sing jujur. Ganteng apa elek ngene iki? Lah lek pilane ganteng apa ganteng? Kok ono gantenge blas maksude? Kak popo wis nasib. Coba pisan kas, ganteng apa elek? Matur suwun atasane. Mengapa dalam sweet perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi pada diri ku yang hina. Bersatu dalam dompetku. Alhamdulillah, sesuatu bagi saya. Aku mas, ingat anakmu. Iya. Apa? bersatu dalam.